أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون بسم الله قال المفسرون قال الله لهم اهبطوا من الجنة جميعا وسيئاتكم وسيأتكم أنتم وذرياتكم وذرياتكم المتعاقبة ما فيه هدايتكم إلى الحق فمن عمل بها فلا خوف عليهم فيها يستقبلونه من أمر الله من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم ولا هم يحزنون على ما فاتهم على ما فاتهم من أمور الدنيا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت الحليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال الله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله سبحانه وتعالى berfirman قلنا اهبطوا kami kemudian berkata kami pun berkata ihbitu yaitu turunlah kalian. Ini dengan adanya waw jamaah. Al-hubut maknanya adalah turun. Jadi diperintahkan untuk turun. Turunlah kalian. Waw jamaah berarti menunjukkan yang diperintahkan untuk turun itu lebih dari dua makhluk, dua orang. Nah, di sini Adam alaihi salam, istrinya dan juga iblis. Ihbitu minha minal jannah. Dari jannah jami'a semuanya dari kalian itu semua dari kalian bertiga. Fa imma ya'tiyannakum fa di sini berarti maka atau kemudian imma ya'tiyannakum minni huda imma jika, seandainya, jika atau seandainya. Tapi di sini kita punya in dan ma, in dan ma. Ma di sini juga ma di sini untuk atau maksudnya adalah zaidah. Ma di sini zaidah yaitu tambahan. Ya, tambahan ya untuk menguatkan. Aslinya in ya'tiyannakum. Ma itu tambahan. Jadi tadinya kan in ma. Maka ketika nunnya mati, maka ma-nya pun bergabung dengan nin, nun menjadi mim musyaddadah. Fa imma ya'tiyannakum. Maka apabila jika nanti ya'tiyannakum minni huda, ya'ti datang. Kemudian nun musyaddadah di sini nun at-taukid, yaitu untuk menguatkan. Maka jika benar-benar nanti datang kum kepada kalian minni dariku, dari Allah Subhanahu wa taala, huda, yaitu apa di sini huda sebagai fa'il untuk ya'ti, ya fa'il untuk ya'ti. Jika nanti benar-benar datang dariku ya'ti huda, yaitu petunjuk. Setelah tadi di awal ayat dengan nahnu qulna, ya sekarang minni, aku, singularitas. Kalau misalnya pertama berarti menunjukkan ta'zim. Allah Ta'ala menta'zim dirinya dengan mengatakan qulna. Adapun ya'tiyannakum minni, yaitu dariku, itu di sini menunjukkan yaitu pengkhususan benar-benar bahwasanya berpusat pehuda itu petunjuk berpusat pada Allah Subhanahu wa taala semata. Maka jika nanti datang, pasti datang dariku huda, faman tabi'a hudaya, maka nanti gimana, maka barang siapa tabi'a hudaya, yang mengikuti hudaya petunjukku, ya di sini itu ana. Karena siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka la khaufun alaihim, tiada khauf, yaitu rasa takut atas mereka, walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih. Perlu diperhatikan bedanya khauf dengan hazan atau huzn. Boleh huzn, boleh hazan. Khauf itu tidak akan terjadi kecuali untuk mustakbal, yaitu sesuatu yang terjadi, akan terjadi ya, di masa depan. Itu khauf, rasa takut, cemas. Sesuatu yang terjadi, akan terjadi di masa depan, itu khauf. Adapun kalau misalnya hazan, hazan atau huzn, itu rasa sedih akan masa lalu. Nah itu bedanya, rasa sedih akan masa lalu, tentang masa lalu. Ya, jadi itu bedanya antara khauf dengan huzn. Bahwa saya khauf itu pasti tentang masa depan, pikiran tentang masa depan, ya cemas, was-was nanti bagaimana. Hah? Ya, dua-duanya sebenarnya galau. Karena galau itu ada yang berkaitan dengan masa depan, ada yang berkaitan dengan masa lalu. Tapi biasanya galau itu karena masa lalu. Allahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih. Ya. Makanya dikatakan makna ayat ini dalam tafsir Al-Qurtubi, fala khaufun alaihim fima baina aidihim minal akhirah. Maka tiada ketakutan atas mereka fima baina aidihim minal akhirah, yaitu apa yang di depan mereka dari akhirat. Orang yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan takut dengan apa yang nanti di hadapan dia di akhirat, di kedepannya. Walahum yahzanun, yaitu walahum yahzanun ala ma fatahum minad dunya, yaitu mereka tidak bersedih hati atas apa yang telah atas kehilangan mereka akan dunia mereka. atau apa yang telah mereka lakukan di dunia. Baik. Sekarang pertanyaannya, orang ini kan tentang orang beriman. Orang beriman itu mengikuti petunjuk Allah. Apakah ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak mungkin orang beriman melihat kengerian di hari kiamat dan tidak ada rasa takut sama sekali? Mungkin ya. Paham enggak pertanyaannya? Apakah ayat ini menunjukkan bahwasanya orang beriman tidak akan ada rasa takut sama sekali atas kengerian dan keabuan hari kiamat? Gimana? Jawabannya gimana? Enggak ada jawaban? Enggak. Atau enggak ada pertanyaan? Jawabannya adalah enggaknya apa nih? Enggak menunjukkan. Walaupun memang di sini fala khaufun alaihim, ya secara zahir memang menunjukkan itu tidak adanya rasa takut, tetapi maksudnya di sini adalah Allah Ta'ala menenangkan mereka walaupun tetap kelihatan ada, tetap aja ada rasa takut. Iya, tetap aja deg-degan dan sebagainya. Tetap aja, karena apa? Karena kengerian di hari itu semua makhluk dikumpulkan, semua makhluk diadili. Andai misalnya kita di dunia aja nih, kita bersih misalnya, gak pernah melakukan apa. Tapi kemudian tiba-tiba ada pengeroyokan massa misalnya. Serem gitu, pengeroyokan massa atau ada penjahat, maling dan semuanya dihakimi oleh masyarakat. Ada gak rasa, ya Allah serem banget gitu. Ngeri, padahal kita putih orang, gak ada apa-apa. Itu kalau gak ada apa-apa. Nah, sementara nanti di akhirat itu bukan hanya tentang pencurian, tentang semua detail hidup kita itu nanti diperiksa. Ya. Walaupun kita taat, tetap aja kita tetap ada taksir, yaitu kesalahannya pasti. Kemudian qala mufassirun qala Allahu lahum, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka. Siapa hum di sini, dhamir kemari siapa? Adam, Hawa dan Iblis. Ihbitu minal jannati jami'a. Tadi ihbitu maknanya adalah turunlah kalian dari jannah semuanya. Wasayatikum antum wa dhurriyatukum al-muta'aqibatu ma fihi hidayatukum ilhaq. Wasayatikum. Dan sa di sini huruf taswid, yaitu artinya akan ya'tikum, akan datang kepada kalian. Nah, kemudian di sini dhamir berikutnya untuk mentakhid antum, kalian, wa zurriyatukum, dan zurriyah kalian. Terus di sini perhatikan, antum di sini siapa? Adam dan Hawa. Dan siapa lagi? Iblis juga. Iya. Iblis itu mukallaf bukan? Maksudnya mukallaf dibebani enggak harus ikut syariat sebenarnya? Iya kan? Harus ikut Allah kan? Walaupun enggak bakal ikut. Ya emang udah takdir. Taib. Wa dzurriyyatukum, anak cucu siapa tuh? Ya semuanya Adam dan Hawa dan Iblis. Oleh karena itu sampai sekarang manusia dan jin tetap diwajibkan untuk ikut syariat Allah kan? Tetap ikut. Harus taat sama Allah. Walaupun kenyataannya Iblis gak bakal sampai kapanpun ya. Kalau Iblis sudah jelas pasti gak bakal. Tapi kalau anak cucunya ada yang Muslim masuk Islam. Nah, di sini saya tikum antum ay Iblis, Adam Hawa bakal datang buat kalian dan juga anak cucu kalian, al-muta'aqibah yang saling. Waalaikumsalam. Ataf untuk antum. Saya tikum akan datang kepada antum, akan datang kepada kalian. Oh iya. sayatikum antum wayaya. Wait. Iya benar. Sahih. Ahsan. Afwan, di sini anda masih kepikir sayatikum itu adalah yati, ini adalah fi'il amr. Di sini sebagai maf'ul bih ya. Sayatikum antum wa dzurriyyatikum. Wa dzurriyyatikum. Zuriyatikum. Oh, dia mulhaq dengan jama' mu'annats salim. Sayatikum antum wa zuriyatikum. Enggak bisa taknya dipatahkan. Allah Allah. Kalian dan zuriyah kalian. Zuriyah apa artinya? Keturunan offspring ya. Al-muta'akibah yang saling berotasi, yaitu saling bertalian, saling terus-menerus, itu ta'aqibah. Makanya aqibah itu terjadi setelah. Itu aqibah. Akibat. Sesuatu yang terjadi setelah. Antum ada kitabnya? Tafsirul Yasir belum ada? Bilang dong ke Ana malah langsung SMS ke yang lain. Ngomong ke Ana kalau ada kitabnya. Oke. Ana belum ada kitab. Oke, sayatikum antum wa dzurriyyatukum wa dzurriyyatikum al-muta'aqibati berarti. Sahih? Al-muta'aqibah yaitu yang tadi saling menerus ya. Ma fihi di sini ma fihi hidayatukum ilal haq. Ma di sini isim mausul. Apa yang kan? Dan dia fi mahalli raf'in fa'il untuk ya'ti, ya enggak? Sahih amla. Fa'il untuk ya'ti apa? Antum atau dzurriyyatukum atau muta'aqibah? Fa'ilnya apa? Ma, iya, yang akan yang bakal datang kan ma fihi hidayatukum ilal haq, apa yang di dalamnya terdapat petunjuk buat siapa? Buat kalian. Kemana? Ke al-haq, ke kebenaran. Tapi sekarang iblis tahu enggak jalan kebenaran sebenarnya? Tahu banget. Malah iblis pernah bercakap kepada Allah Ta'ala, malah memohon, meminta. Minta ditangguhkan kematiannya sampai kiamat nanti. Bayangkan. Saking dongkolnya iblis sama kita. Ini kan? Sampai enggak bakal mau dia ikutan kebenaran. Tapi tetap Allah wajibkan atasnya dan dosanya na'udzubillah. Ma fihi hidayatukum ilal haq. Faman amila biha la yusibhum faza'un ala mustaqbalihim. Faman, maka man di sini man apa? Siapa ya? Barang siapa. Ini berarti syarat ya. Syarat barang siapa, terus fi'lu syaratnya mana? Amila, barang siapa yang beramal biha dengannya. Ha di sini kembali mana? Jannah atau hidayah atau ma? Ha? Kalau ma itu nanti bakal jadi mudzakkar Mas Bro. Berarti bihi. Nah berarti biha di sini apa? Hidayah. Jadi yang baik pilihan ha di sini bisa jannah, bisa zuriyah, bisa hidayah, mau yang mana? Ya hidayah yang cocok. Maka faman amila bil jannah, maksudnya apa? Faman amila bil hidayah, itu yang cocok. Maka barang siapa yang beramal dengan hidayah tersebut, jawab syaratnya apa? La yusibhum faza'. La yusibhum, tidak akan mengenai mereka faza'. Faza' itu rasa takut. Itu rasa takut. Apaan? Oh, kalau misalnya di sini fala khaufun 'alaihim ya. Enggak, di kitabnya cetakannya beda nih. Fala khaufun ya, di dia yang cetakan kecil ini faza'. Karena memang cetakan ini lebih baik daripada yang mereka punya. Fala ana juga yang ngasih. Fala khaufun alaihim, maka tiada rasa takut atas mereka. Fima yastaqbilunahu min amril akhirah, terhadap apa yang mereka terhadap apa yang akan terjadi padanya. Yastaqbilunahu, apa yang mereka hadapi. Min amril akhirah, dari perkara akhirat. Kalau di kitab yang lebih kecil, faman 'amila biha la yusibuhum faza'un 'ala mustaqbalihim. La yusibuhum faza'un, yaitu tidak akan mengenai mereka rasa takut, 'ala mustaqbalihim, atas masa depan mereka. Wala nadamun, di sini wala hammun, ya. Kalau kita baca di kitab yang lebih besar, wala hammun yahzanuna 'ala ma fatahum min umuri dunya. Artinya wala hammun, tiada ham. Ham itu hazan. Nah, kalau misalnya antum galau, enggak maksudnya galau dalam bahasa Indonesia, Inggrisnya Arabiknya itu ham. Ham. Yahzanun wala hum yahzan, afwan, di sini wala. Wala hum, bukan wala, wala hammun. Salah lah. Kacau juga kalau misalnya kita pakai dua manuskrip, jadi bingung. Di sini kan wala nadamun. Wala nadamun di sini. Di sini ana mikirnya di sini tulisannya kan ha ha dan mim. Ha dan mim. Sehingga ana memikirnya ini isim. Jadi wala hum di sini. Walaupun bisa juga wala wala wala hazanun wala hammun, itu bisa. Tapi ya udah. Karena enggak mungkin juga kita bilang wala hammun yahzanuna ala, enggak, itu enggak cocok. Baik. Kita terlalu kaya ini karena banyak manuskrip di sini yang kita teliti, masyaallah. Wala hum yahzanuna ala ma fatahum. Dan tidaklah mereka yahzanun, yaitu bersedih ala atas ma fatahum, apa yang telah kehilangan dari mereka. Min umuri dunia, dari perkara-perkara duniawi. Kalau di kitab ini, wala nadamun ala madihim, dan tiada nadam, apa nadam? Penyesalan. Kata Rasulullah, an-nadamu taubat. Penyesalan itu adalah taubat. Maksudnya dia asasnya taubat, penyesalan. Wala nadamun ala madihim, atas fi'il madhi mereka. Apa maksudnya? Atas masa lalu mereka. Atas masa lalu mereka. Bal lahum, bahkan bagi mereka, at-tumaninatu. Tumaninah, yaitu ketenangan, fi dunya wal akhir, di dunia dan akhirat. Namun tetap nanti ketika hari hisab dibangkitkan, itu tetap ada perasaan gejolak pengerian karena keagungan hari itu. Karena dibatas kewajaran normal pandangan manusia ketika itu, ya. Baik, kemudian tafadhol ayat ke berikutnya. Qala al-mufassirun walladzina jahadu kadzabu bi ayatina al-matluti. Matlut enggak, matluwati. Al-matluwati. Wa dalaili tauhidina ulaika alladzina yulazimuna an-nar hum fiha khalidun la la yakhrujuna minha. Baik. Wal ladzina, tadi la yakhrujuna apa la yukhrijun? Apa ayuna? Hah, antum baca gimana tadi? La yakhrujun. La yakhrujuna minha. Bisa juga la yukhrajuna minha, bisa. Allah Ta'ala berfirman, والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين كفروا, dan orang-orang yang kufur. وكذبوا بآياتنا, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. أولئك أصحاب النار, mereka adalah ashab. Ashab maknanya penghuni, penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal. Khalidun, kekal. Ya khalid, kekal ya. Baik. kekekalan di neraka atau surga itu, ya jelas kita tidak mengatakan ada endingnya. Kita tawakuf makanya berarti enggak tahu. Udah selesai, ada enggak ada endingnya. Sekarang kalau disebut tiada yang kekal di dunia ini, di dunia tidak yang kekal. Tidak ada yang kekal di dunia. Lalu bagaimana kalau misalnya seseorang bernama Khalid? Boleh enggak Khalid? Boleh enggak seseorang bermakna abadi? Seolah-olah menyamakan antara diri dengan Allah. Nah iya, karena antum namanya Khalid. Jawabnya boleh. Karena apa, kenapa? Karena susah, udah ganti akte sekarang susah. Nama udah susah. Bikin kakak lagi kan capek. Baik, boleh namanya Khalid. Karena ini Khulud itu bisa juga bermakna berumur panjang. Bisa bermakna panjang umurnya. Enggak ada matinya. Yaitu lama gitu nih orang. Jadi insya Allah umur itu panjang. Asal bermanfaat aja. Percuma umur panjang tapi isinya cuma bisa ngericuhin doang. Nah Khalid bisa bermakna lama, long live gitu. Nah itu tidak masalah. Karena diantara sahabat Rasulullah nama Khalid. Rasulullah dimin aja, enggak disuruh kamu buat akte baru dah gitu. Bikin nama baru adalah. Ya, ini enggak apa-apa nama Khalid, tidak masalah. Ya. Tidak masalah insyaallah ya. Jadi tenang aja enggak. Taib, dalam tafsir dikatakan walladzina jahadu wa kadzdzabu bi ayatina al-matluwati. Wa dalaili tauhidina. Dan orang-orang yang jahadu, jahadu kafaru, makna jahadu dengan kafaru ya sama. Wa kadzabu, yaitu mendustakan bi ayatina. Kadzaba yukadzibu harus dengan harfu jar ba setelahnya. Kadzaba yukadzibu bi ya. Al-matluwati. Bacanya al-matluwati. Al-matluwati ini sifat untuk ayat. Enggak. Jadi al-matluwah maf'ul dari tala yatlu tilawatan. Talin matluwin. Yang apa al-matluwah artinya apa? Yang terbacakan. Mendustakan ayat-ayat kami yang dibacakan. Wadala'ila. Oh, di sini. Wadala'ili tauhidina. Dan dalail jamak dari apa? Enggak, bukan. Dalil jamaknya adillah. Enggak apa-apa antum jawab kayak gitu walaupun sok tahu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bagus. Enggak, minimal kan antum ada usaha lah. Karena memang ya dal, lam dan lam itu memang mirip. Dalail jamak dari dilalah atau dalalah. Sama sebenarnya petunjuk juga. Cuman kan gini istilah lugawinya kan dari dalalah atau dilalah. Dalail maknanya apa dalail? Tanda-tanda. Tanda-tanda tauhid kami, tanda-tanda keesaan kami gitu. Penguasaan kami. Jadi kalau misalnya dalailun nubuah, misalnya Imam Al-Baihaqi punya kitab namanya dalailun nubuah. Apa artinya? Tanda-tanda kenabian, gitu. Oke, jadi ingat itu. Dan tanda dengan dalil sama sebenarnya maknanya. Karena tanda itu menunjukkan kepada sesuatu yang ditandai. Ya dalil juga menunjukkan kepada sesuatu yang dia tunjuki apa, gitu kan? Sama. Tauhid. Ulaika mereka, siapa mereka? Ulaika alladzina yulazimuna an-nar. Orang-orang yang tadi mendustakan kufur dan semua, mereka adalah alladzina yulazimuna an-nar, mereka yang akan bermulazamah dengan neraka. Ya. mulazamah dengan neraka berarti konsisten terus hadir, aten di sana, hadir terus. Na'udzubillah. Ya, istiqomah. Ya, karena di dunianya istiqomah dalam kufur dan takdzib bi ayatillah, maka Allah berikan warisan neraka buat mereka hasil istiqomahnya. Na'udzubillah. Ya, istiqomah kita harus dalam ketaatan. So, di sini kalau misalnya seseorang istiqomah dalam keburukan tuh mudah nggak? Mudah nggak Mas Nur? Mudah ya. Tapi kalau kita istiqomah dalam kebaikan itu digoda terus. Bagaimana caranya supaya kita nggak istiqomah? Makanya Allah musta'an. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, harus minta tolong terus sama Allah. Ulaika alladzina yulazimuna an-nar, mulazamah, yulazama, yulazimu, yaitu dirinya melazimkan terus untuk gabung, itu mulazamah. Maka kalau misalnya antum ikutan misalnya kajian-kajian yang tematik, itu bukan mulazamah namanya. Sehingga antum enggak bisa dikatakan anda berguru pada Ustaz Fulan padahal baru pernah sekali doang bertemu dalam kajian. Enggak bisa, mulazamah. Harus ada mulazamah. Mulazamah sebenarnya seperti ini, mulazamah termasuk. Namun karena anda bukan belum pantas, sih enggak usah dibikin. Yulazimunan nar. Hum fiha khalidun. Mereka fiha di dalam apa nih? Di dalam nar. Kenapa nar? Enggak ada tak mabutah. Tapi sini fiha mani muannas. Apakah nar itu muannas? Nar itu muannas. Baik nar yang dimaksud jahannam neraka atau api biasa, tetap dia muannas. An-naru musta'ilatun. Nah itu api itu menyala-nyala, musta'ilah. Iya. Hum fiha khalidun. La yakhrujuna minha. Arti la yakhrujuna minha, mereka tidak keluar dari nar itu. Bisa juga kita tulis la yukhrajuna minha. Mereka tidak dikeluarkan dari api neraka tersebut. Na'udzubillah minan nar. Baik. Mas, ini apa? Ayat berikutnya. Ya dzurriyyata Ya'qub. Ya dzurriyyata Ya'qub. Udhkuru ni'mati. Udhkuru ni'mati. Udhkuru ni'ami. Udhkuru ni'ami. Ya dzurriyyata Ya'qub. Udhkuru ni'ami. Ini Ya'qubu, Ya'qub apa ada lagi yang lain? Ya dzurriyyata Ya'qub. Ya'qub, Ya'qub. Ya dzurriyyata Ya'qub, udzkuru ni'ami al-katsiratu 'alaikum. Al-katsirata. Udzkuru ni'ami al-katsirata 'alaikum. Washkuru li wa timmu wasiyati lakum. Bianna tu'minu bi'an tu'minu bikitabi wa rusuli bikitabi bikutubi wa rusuli jami'a wa ta'malu bisyara'i'i fa'in fa'altum dhalika utammimu lakum ma wa'adtukum bihi minar rahmati fid dunya wan najati fil akhirah wan najata fil akhirah wan najati fil akhirah wa iyaya wahdi wa khafuni wa wahdaru wa zaru Naqamati in naqadtum al ahda wa kafartum bi. Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, ya bani Israil adhkuru ni'matiya allati an'amtu 'alaykum wa awfu bi'ahdi awfi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun. Ya bani Israil, wahai bani Israil. Syaf bani Israil. Ini ya itu nida, ya kan? Munadanya Bani Israil ya. Nah, kita tahu kalau misalnya munada itu yang dipanggil itu bisa mufrad, bisa mudhaf, mudhaf ilaih. Kalau mufrad itu marfu' dia. Ya Ahmadu, ya Malikun. Tapi kalau misalnya mudhaf dan mudhaf ilaih, maka yang mudhaf ini baru harus apa? Mansub fathah. Misalnya ya Rasulullah, ya Rabbas Samawat. Ya. Baik. Sekarang ya Bani Israil, mana fathah? Oh Israil, nanti. Bani ya nih Bani. Ini mudhaf-mudhaf ilaih kan? Aslinya apa aslinya? Banu Israil kan aslinya? Ba, Nun, Waw, kemudian Israil. Itu pun aslinya ada lagi, yaitu apa? Dari kata Banun Israil. Ya. Oke, misalnya jamak mudzakkar salim kan muslim ini, muslimun. Ada tambahan Waw dan Nun. Nah sekarang kan Banun, kemudian mudhaf ilaih. Kalau misalnya bentuk dari jamak itu seperti itu, ya, maka Nun bakal dihapus ketika dia menjadi mudhaf. Banun artinya apa? Banun jamaknya ibn, ya gak? Anak cucu menjadi Banun. Malu wa Banun, Banun. Ketika Banun itu menjadi mudhaf, bakal ada mudhaf ilaihnya, maka Nun dihapus. Tinggal ba, nun dan waw. Banu Israil. Paham? Itu ketika apa? Ketika dia dalam posisi marfu. Misalnya haula banu Israil. Haula mubtada, banu sebagai apa? I'rabnya. Haula mereka adalah banu Israil. Haula arti mubtada. Kalau misalnya banu khobar, khobar marfu kan? Marfu, berarti banu. Ya kan? Sekarang ra'aitu titik-titik Israil. Di sini banu apa? Banai. Kok banai? Antum ibtada'ta. Bani. Iya. Enggak ada di sini. Ayo, misalnya ra'aitu titik-titik, misalnya saya melihat muslimun, ra'aitu muslimun atau ra'aitu muslimain, muslimin, jadi dia langsung ke bawah ya. Enggak. Jadi ya banun bikin-bikin ya banin ya kan, ya banin afwan ya banun. Terus kalau misalnya di sini kau ada dua mudhaf-mudhaf lain, artinya ya banina Israil, ya kan asli gitu. Nunnya dihapus karena dia mudhaf. Ya bani Israil, gitu. Bisa dipahami? Gimana Mas Habibi? Paham? Insya Allah ya, insya Allah. Mulai perlahan-lahan. Ya bani Israila. Nah, Israil gue yang musyrik. Karena Israil juga aslinya dia ajami, non Arab nama Israil itu tadinya. Jadi kata Isra dan Il. Isra itu artinya pilihan. Il Allah. Jadi Israil artinya pilihan Allah. Ya. Jadi Israil itu artinya Mustafa. Kalau misalnya di secara bahasa Arabiknya Mustafa, pilihan. Ya, pilihan. Makanya Bani Israil merasa anak-anak orang pilihan gitu. Walaupun memang benar, memang benar orang pilihan, tetapi karena mereka membangkang, ya jadi enggak terpilih lagi. Ibarat kalau misalnya caleg gitu udah jadi hebat, membangkang, ya udah enggak dipilih lagi kan. Nah, ini Israel, Bani Israel, wahai Bani Israel, ini Israel. Israel siapa Israel? Nabi Ya'qub alaihissalam. Israel itu nama Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub punya dua nama, Ya'qub dan Israel. Nabi Ya'qub anaknya siapa? Ishak, Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Alaihimussalatu wassalam. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati. Ingatlah oleh kalian kenikmatan dariku. Kemudian ya-nya di sini dipatahkan karena iltiqa as-sakinain. Bertemunya dua sukun, yaitu ya-nya sukun dan setelahnya juga alifnya sukun. Jadi langsungnya ni'mati yallati an'amtu 'alaikum. Kenikmatan dariku yang telah aku berikan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, dan tunaikanlah perjanjian terhadapku. Makanya wafa itu artinya apa? Menjaga amanah. Apa wafa? Setia ya. Oke. Anjing itu di dalam Arab itu disifati wafanya. Setia. Ya. Tapi nanti kalau misalnya ada orang namanya wafa, ya jangan dikiaskan dengan anjing gitu. Wafa setia. Nah, di sini maksudnya setia apa? Menunaikan hak gitu. Tunaikanlah hak perjanjian terhadapku. Maka balasannya ufi bi ahdikum, aku pun akan menunaikan perjanjian padamu haknya. Wa iyaya farhabun. Iyaya yaitu kepadakulah. Ini dhamir nasab munfasil didahulukan di sini. Kepadakulah maka kalian irhabu. Irhabu artinya apa? Irhabu. Apa arti seorang irhabi misalnya apa? Teroris itu irhabi. Rahib itu apa artinya rahib? Orang yang takut. Maka di sini wa iya ya Farhun, maka kepadakulah kalian harus takut gitu. Maknanya gitu ya. Baik, mari kita baca tafsir terakhirnya sampai ayat ini aja tafsirnya. Iya. Kita baca tafsirnya. Ya dzurriyyata Ya'qub, wahai anak cucu Ya'qub, udzkuru ni'amil katsirah 'alaikum. Udzkuru, ingatlah, sebutlah nama nikmat-nikmat dariku yang banyak atas kalian. Washkuru li, dan bersyukurlah kepadaku. Wa atimmu wasiyyati lakum, dan sempurnakanlah wasiat dariku terhadap kalian. Bi an tu'minu bi kutubi wa rusuli jami'an, yaitu agar kalian beriman kepada kitab-kitabku, rasul-rasulku semuanya. Wa ta'malu bi syara'i, dan agar kalian mengamalkan syariat dariku. Fa in fa'altum dzalika, maka jika kalian melakukan hal demikian, utammimu lakum ma wa'adtukum bihi minar rahmati fid dunya, aku akan menyempurnakan untuk kalian apa yang telah aku janjikan dengannya dari rahmat di dunia. Wan najati fil akhirah, dan kelolosan atau keselamatan di akhirat. Wa iyaya wahdi fakhafuni, maka kepada akulah hendaknya, hanya kepada akulah maka kalian harus takut. Wahdharu naqamati in naqadtumul ahd wa kafartum bi, dan berhati-hatilah oleh kalian akan naqamahku, yaitu amarahku, kejengkelanku, perasaan, yaitu marahku, murkaku, in naqadtumul ahd, jika kalian melanggar perjanjian. Wa kafartum bi, dan kalian kufur terhadapku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iltifa'i sakinain ni'amil al-kathira. No, ni'amil al-kathira. Ni'amil al-kathira bisa. Ni'amil al-kathira. Sahih. Taib, kita coba sampai situ insyaallah taala, mulai nanti insyaallah pekan depan kita akan mulai ayat 41 insyaallah sampai semampunya ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.